Ada pertanyaan, benarkah Al-Quran itu 40 juz? Kalau benar, di mana yang 10 juz? Ya saya juga enggak tahu. Yang 10 juznya di mana ya? Yang saya tahu Al-Quran itu 30 juz. Itu yang disepakati oleh para sahabat Nabi penulisannya. Dari Al-Quran yang mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mushaf yang ada sama kita ini namanya mushaf Utsmani, disepakati oleh para sahabat setelah mereka mengumpulkannya, kemudian mereka menuliskannya dan disepakati oleh mereka 30 juz cuma. Ya, kalau ada yang bilang 40 juz, ya mana yang 10 juz? Kalau ada yang lain berarti mereka menuduh para sahabat Nabi itu khianat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin sahabat itu berkhianat. Ya. Naam. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhu'an di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Ya, hanya orang-orang yang berpenyakit hatinya dari kalangan Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka pula yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya 30 juz. Ada yang disembunyikan. Ya, mereka yang mengada-ngada. Sementara umat Islam sepakat Al-Quran itu hanya 30 juz. Ada cerita yang menarik. Ya, ada sebagian pejabat datang ke sebagian pondok pesantren. Ya, dia tanya ada anak kecil yang belajar di pondok pesantren itu, pondok tahfidz. Tahfidzil Quran. Ya, berapa hafalnya? Oh, saya sudah hafal 30 juz. Masya Allah. Yang rajin ya belajarnya ya. Ditambah ya. Nah. Ya, dia gak tahu. Kalau ini karena gak tahu. Atau mungkin tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Ya. Barakallahu fikum. Bolehkah jika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang untuk berpecah belah dalam agama ini, apakah ikhwan salafi harus mengajak firqoh-firqoh yang lain untuk masuk dalam manhaj ini? Iya. Kenapa tidak? Kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka berada dalam manhaj ini. Kalau mereka mau, mereka pun jadi salafi. Ya kan? Kan dakwah ini bukan hanya untuk kita saja. Bukan artinya ketika kita mengajak mereka ke dalam dakwah ini, kemudian kita biarkan mereka di atas kesesatannya. Tidak. Ada dakwah. Yang namanya dakwah itu mengajak. Artinya ketika dia diajak, dijelaskan kepadanya yang hak itu seperti ini, yang batil itu demikian. Ya, dan semua itu sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Naam. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang memulai dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Ada tahapan al-bada'atu bil aham fal aham. Ulama kita itu dakwahnya memulai dengan yang paling penting, yaitu perkara tauhid, ya, perkara yang berkaitan dengan akidah, dengan iman, kemudian yang penting berikutnya. Naam. Jadi bukan berarti kalau orang berada di dalam firqah selain daripada ahlus sunnah, kemudian kita biarkan dia sesat selamanya, tidak. Ya, tetap aja, kalau seandainya ada peluang kita mendakwahi dia, kita masuk, dakwahi. Yang namanya dakwah itu adalah kebaikan. Yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Kita sudah sebutkan tadi ya, dalil bagaimana Allah mengutus dua orang nabi kepada Fir'aun. Ya, kepada Fir'aun. Dua orang nabi yang dikatakan oleh Allah, qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudahan dia merasa takut, mengambil peringatan dan merasa takut kepada Allah. Hanya saja yang mendakwahi mereka adalah orang-orang yang berkompeten. Ya. Masing-masingnya disesuaikan dengan kondisi. Naam. Orang-orang yang berkompeten untuk mendakwahinya. Nah, kalau seandainya kita punya teman, ya, dia belum tahu kebenaran dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa menyampaikan kepadanya, ya, dengan cara yang baik kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dia ikuti itu keliru, mulailah dengan cara yang terbaik. Ya. Ambil yang paling terpenting dari perkara yang dia keliru di dalamnya, yang terkait dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kalau engkau ingin mengajaknya dan engkau tahu bahwa dia adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya, ajaklah dia terlebih dahulu untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadith, supaya dia nanti bisa menilai bahwa apa yang ada padanya adalah sesat. Nah, terkadang sebagian orang, kalau langsung kita ajak debat, bukannya menerima kebenaran, tapi malah mencela kebenaran. Ya, dia sakit hati, kita juga sakit hati. Iya, itu kejadian, ya kan? Akhirnya, gak mau ketemu lagi. Khalas, dasar memang dia ahlul bid'ah. Langsung sudah, kebiasaan itu, langsung ya, keluar cap, dia ahlul bid'ah. Ya, padahal sejauh mana dia bisa dikatakan ahlul bid'ah itu? Kamu yang tidak sabar dan tidak tahu caranya. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, semuanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kecuali kalau dia memang tokoh. Ya, dia seorang yang berilmu. Dia seorang yang belajar. Ya, dengan ilmunya tetapi dia menggunakan ilmu itu tanpa hak. Ya, kamu tidak punya kemampuan, ya jangan coba-coba. Jangan kamu bahayakan dirimu. Wah, saya mau nasihati dia. Lah kamu siapa? Mau nasihati dia. Ya. Kamu yang ditelan sama dia. Kan gitu. Jadi sesuai dengan keadaan. Setiap ada peluang dan kemungkinan kita bisa mendakwahi orang, kita harapkan dia mendapatkan kebaikan, gunakan peluang itu. Ya, gunakan peluang tersebut sehingga kita bisa memasukkan orang ke dalam manhaj ini dengan sebanyak-banyaknya di atas Alkitab was sunnah. Nah, di atas Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan pemahaman salaf yang benar. Jika terjadi perselisihan di dalam dakwah salafiyah, bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh talibul ilm? Mohon nasihat Ustaz dalam masalah ini. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah dalam kitabnya Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, bahwa perselisihan di antara ahlu sunnah itu tidak akan pernah terjadi dalam hal manhaj. Tidak akan pernah terjadi dalam hal manhaj, karena manhaj mereka satu, kata beliau. Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Lantas bagaimana biasanya perselisihan yang terjadi di antara mereka itu, kata beliau, karena adanya permusuhan di antara mereka. Al-Udwan wal-Baghi, kejahatan. Al-Zulm, kezaliman. Atau karena tidak tahu duduk permasalahan. Atau karena tergesa-gesa dalam menghukumi yang lain. Tidak ada kesabaran. Oleh karenanya, dalam posisi yang seperti ini, kita jangan masuk ke dalam ruang fitnah. Yang paling selamat adalah kita menjaga diri dari fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida laman junniba al-fitan." Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Dan ikuti dengarkan nasihat para ulama yang berpengalaman terhadap dakwah ini. Ya, apa yang mereka arahkan, apa yang mereka nasihatkan kepada para ahli sunnah salafiyin untuk bersatu di atas sunnah Nabi, saling nasihat-menasehati, saling kuat-menguatkan, bukan saling jauh-menjauhkan, bukan saling hancur-menghancurkan. Dan itu nasihat mereka sampai detik ini, sampai hari ini. Nah, barakallahu fikum. Saya kira itu cukup. Dan saya tambahkan satu lagi, jangan suka memaksa orang dengan pendapat kita dalam menilai orang lain. Ya, apalagi yang kita nilai itu adalah ahlus sunnah. Bahkan dalam hal yang terkait dengan hizbiyah sekalipun, tidak boleh kita paksakan pendapat kita kepada orang lain. Lantas kalau dia tidak ikut kita boikot. Itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullah sebagai kebid'ahan pada masa ini yang terjadi pada sebagian ahli sunnah. Ya. Itu kebid'ahan, perkara baru yang tidak pernah ada di masa lampau. Ya, memaksa orang untuk memvonis orang lain kemudian memboikotnya kalau dia tidak ikut. Nah, barakallahu fikum. Itu saya kira cukup sebagai jawabannya. Karena biasanya sumber perpecahan salafiyin itu dalam masalah ini. Ya, maka harus ada sikap yang lebih dewasa untuk menghadapinya. Meninggalkan fitnah, menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Dan melomba ataupun menyaingi fitnah itu dengan amalan-amalan soleh. Bukan dengan qila wa qal, dengan menyebarkan gosip, omongan sana sini, berita-berita enggak jelas, ya, berita-berita gosip-gosip yang menanamkan permusuhan, tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian melaksanakan amalan-amalan untuk mengalahkan, melomba fitnah. Karena fitnah yang akan terjadi itu, kata beliau, seperti laksana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kaqita'il lailil mudhlim. Ya, potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yang sampai pada tingkat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, karena dahsyatnya fitnah itu bisa membuat seseorang pagi harinya mukmin, sore harinya kafir, atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan salah satu kesenangan dunia. Maka, ya, cara menghadapi fitnah itu berlombalah dalam hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan ilmu, dengan amalan soleh, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya, jangan berkecimpung di dalam area fitnah, ruang fitnah. Karena itu tidak akan bermanfaat untuk kita. Bahkan itu membuat syaitan menjadi senang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan asy-syautanu qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratul arab. Syaitan itu sudah putus asa bahwa dia disembah di jazirah al-arab. Walakin fit tahrish bainakum, akan tetapi dia semangat untuk memecah belah, membuat kengerian di antara kalian. Naam. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz, ana mau bertanya bagaimana hukumnya jika makmum membaca surat lebih dari satu surat setelah Al-Fatihah pada saat salat duhur dan asar, apalagi jika imamnya lama rukuknya. Mohon penjelasan, jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Tidak mengapa membaca lebih daripada satu surat. Ya. Tidak ada larangan di dalamnya. Perkara yang diperbolehkan. Sebab sebagian sahabat pernah di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dia membaca lebih daripada satu surat. Setiap rakaat dia selalu membaca qul huwallahu ahad. Dan itu diakui oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak dilarang oleh beliau. Wallahu a'lam. Pertanyaan-pertanyaan yang saya harap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi. Mungkin langsung saja nanti kalau ada kesempatannya, ya, supaya jawabannya lebih enak. Baik, barakallahu fikum. apa yang harus dilakukan apabila istri tidak mau ikut dengan sunnah? Ya, berupayalah untuk memperbaiki dan menasehatinya. Diupayakan untuk diperbaiki dan dinasehati. Naam. Dan lakukan dengan cara yang terbaik. Dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jal untuk dia mendapatkan hidayah. Karena hatinya manusia itu berada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Kita tidak hanya bisa bersandar kepada upaya kita secara lahiriah. Di sana ada Allah Azza wa Jal yang menguasai hatinya. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Setelah itu ajaklah dengan baik, ajari dia dengan baik. Naam. Bila perlu, lakukan apa yang bisa engkau lakukan untuk membuat hatinya luluh mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila perlu dikasih hadiah, ya kan, dibelikan rumah baru. Ya. Ya kalau mampu, maksudnya kalau mampu. Nah, kalau hatinya senang, hatinya besar gembira, ya, besar kemungkinan dia akan menurut kepada apa yang engkau ajak, ya. Lebih gampang diajari untuk ikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak caranya. Upayakan dengan semaksimal mungkin. Kecuali kalau sudah sampai pada batas maksimal, ya, sudah sekian lama engkau berupaya untuk sabar, maka kalau memang dia bukan istri yang baik, insyaallah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz, ana mau tanya, bolehkah mengucapkan insyaallah? Padahal jelas-jelas tidak bisa waktunya. Padahal jelas-jelas tidak bisa waktunya. Contoh, ada undangan. Tapi pada waktu itu bersamaan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Bolehkah kita mengucapkan insyaallah? Boleh. Boleh kita mengucapkan insyaallah. Karena insyaallah itu ada yang maknanya adalah al-jazm. Yakni kepastian engkau akan mendatanginya jika dikehendaki oleh Allah. Ada artinya at-ta'liq, yakni digantungkan dengan kehendak Allah semata. Ya, engkau tidak memberikan kepastian di dalamnya. Ya, kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya afwan, kan gitu. Jadi tidak mengapa insyaallah. Barakallahu fikum. Namun kalau seandainya kita lebih berterus terang lebih baik. Kenapa sih enggak mau terus terang aja? Kenapa kok harus bilang insyaallah padahal kita enggak bisa? Ya. Kalau bisa berterus terang, sebaiknya berterus terang. Saya enggak bisa, afwan. Itu lebih enak untuk kita dan enak untuk dia. Jangan sampai dia berharap kemudian kita tidak datang. Ya. Kemudian kita tidak datang. Barakallahu fiik. Dulu ana waktu belum kenal dakwah, ana sempat dipengaruhi oleh orang awam tentang memakai susuk emas. Sekarang ana baru sadar kalau apa yang saya lakukan melanggar syariat. Pertanyaan, apakah dosa saya masih diampuni? Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat. Allah mengatakan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai segenap hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua perbuatan dosa. Maksudnya bagi siapa yang bertaubat kepada Allah. Kalau taubat, tidak ada dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah. Dosa apa yang lebih besar daripada syirik dan kekafiran kepada Allah? Tidak ada kan? Nah, kalau dosa syirik dan kekafiran saja bila kita taubat diampuni oleh Allah, apalagi ini. Nah, gimana cara menghilangkan susu emas tersebut yang ada di wajah saya? Ya, kalau ada orang yang ahli bisa menghilangkannya, maka dihilangkan, tapi tanpa melakukan ritual syirik. Tanpa syirik. Ya, tanpa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Nah, tapi kalau tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang syirik atau melanggar syariat, ya banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, wallahu a'lam bissawab. Saya mantan LDII. Katanya hidup saya tidak halal kalau tidak mempunyai amir. Dengan pengertian hadis la yahillu. Apa ini hadis yang mana? Apabila ada 3 orang di dunia ini, maka harus mengangkat salah satu imam. Yang ada ini dalam safar. Adapun di waktu hadar, di waktu mukim, tidak ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini. Wallahu a'lam. Kalau waktu safar memang iya. 3 orang yang safar, hendaklah dia mengangkat salah satunya sebagai imam. Adapun di waktu hadar, di waktu mukim, tidak ada. Saya disuruh menulis surat taubat apabila melakukan kesalahan dengan harus disaksikan kepada pengurus. Tidak ada di dalam ajaran sunnah Nabi SAW. Ya. Syarat taubat itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Seorang yang melakukan kesalahan hendaklah pertama dia meninggalkan perbuatan dosanya. Ya. Yang kedua kata beliau hendaklah dia menyesal atas perbuatan dosanya itu. Yang ketiga hendaklah dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang keempat, kalau terkait dengan hak orang lain. Kalau hak orang lain itu adalah kehormatan, dia harus minta maaf. Kalau itu adalah harta benda, dia harus pulangkan. Itu 4 syarat. Ditambahi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu taubatnya harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Itu syarat taubat. Tidak harus disaksikan oleh pengurus. Nah, dia ngurusi apa kok ngurusi taubat orang? Nah, urus aja taubat dirinya sendiri, banyak dosa kan gitu. Katanya kalau kita mati harus disaksikan mayat ini mempunyai amal baik atau buruk. Kita mati harus disaksikan. Maksudnya apa ini? Kalau kita mati harus disaksikan mayat ini mempunyai amal baik atau buruk. Gak paham saya maksud pertanyaannya. Apakah maksudnya ketika akan mati harus ada saksi-saksi? Saya mati ya? Atau bagaimana maksudnya? Hah? Yang ada syariatnya kalau orang sudah mau mati ditalqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ya, talqinkan kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itu yang ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bolehkah bersalaman selain muhrim kita? Ini istilah yang keliru. Muhrim itu artinya orang yang ihram haji atau umroh. Ya. Yang benar apa? Mahram. Nah. Bolehkah bersalaman selain mahram kita dengan anak seusia SMP? Jangan. Ya udah gede itu. Loh, iya kan? Seusia SMP itu udah besar. Ya, bukan anak kecil lagi. Kalau dia bukan mahram kita, jangan. Fitnah. Ya. Seorang yang kulitnya menyentuh kulit wanita yang bukan, yang tidak dihalalkan baginya, ya, dia akan ditusuk dengan jarum atau dengan dengan jarum dari api neraka di bagian kepalanya di hari kiamat kelak. Baik. Masalah muhrim, yang benar mahram. Masalah mahram, anak hasil dari perzinahan, apakah mahram sama bapaknya? Katanya yang berhak menjadi wali itu dari ibunya. Anak hasil zina tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu untuk kasur tempat tidurnya, dan bagi pelaku zina berhak mendapatkan rajam dengan batu. Artinya di sini bahwa anak lil firash, yaitu anak dinisbatkan kepada ibu. Ya, anak dinisbatkan kepada ibu. Jadi bapaknya secara biologis ini listriknya swasta ya. Mati semua. Baik, masalah mahram, anak hasil dari zina, seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa anak hasil zina tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya. Jadi bapaknya secara biologis, bukanlah bapaknya secara syar'i. Bapaknya secara biologis, bukanlah bapaknya secara syar'i. Maka bapaknya bukan mahramnya. Sehingga dia juga bukan walinya. Ya. Bukan walinya. Memang walinya wanita yang hasil dari zina adalah wali hakim. Bukan dari ibu. Karena dalam pernikahan dari keluarga ibu tidak berhak sama sekali untuk menjadi wali. Ya, yang berhak menjadi wali adalah keluarga dari bapak kalau bapak tidak ada. Thayyib, ketika bapaknya adalah bapak hanya sekedar secara biologis, bukan bapak secara syar'i, maka dipulangkan kepada wali hakim. Siapa wali hakim? Bukan Pak Kiai, bukan Ustaz. Wali hakim itu adalah penguasa. Ya, maka kepada instansi tertentu yang memang ditugaskan oleh penguasa untuk menikahkan wanita-wanita yang tidak punya wali. Ya, mungkin kalau dikirim dulu ke pengadilan agama, ya, biar mereka proses, ya, minta walinya adalah wali hakim dari pihak penguasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaannya maksudnya apa ini? Kelihatannya manas-manas sih. Bagaimana cara menghadapi istri yang tidak mau taklim? Apakah harus ditambah dalam kurung poligami? Kalau kamu poligami dalam keadaan seperti ini, kamu tidak bisa, malah tambah gak bisa taklim. Iya, yakin sudah. Kamu tambah gak bisa taklim. Nah, orang yang baik-baik aja belum tentu bisa taklim kok. Ya kan? Apalagi yang bermasalah seperti ini. Nah. Jadi kalau belum mau taklim ya tadi seperti yang kita katakan. ya, ditempuh segala cara bagaimana dia terbuka hatinya untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tadinya kamu tidak perhatian, coba perhatian. Yang tadi jarang bilang I love you mungkin ya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arabnya ana uhibbuki, ya. Dalam bahasa Indonesianya saya sayang kamu. Ah, tingkatkan itu. Ya kan? Kirim SMS. Ya kayak ABG-ABG gitu loh, sama istri tapi, kan Zen. Ya kan? Udah makan belum? Gitu kan? Nah, dia melihat, wah ini ada maunya nih katanya. Tapi labas, ya. Dengan prosesnya waktu, kalau kamu tunjukkan rasa cinta, rasa kasih sayang, sambil dinasehati, sambil dibesarkan hatinya, sambil diyakinkan bahwa dengan mengikuti sunnah itu kita akan lebih baik dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, ya. Kemudian di dalam menghadapi masa depan nantinya, kita hidup di dunia ini tidak sebentar. Ya, dilakukan secara kontinu, ya, waktu demi waktu, seperlunya, sebatas kebutuhannya. Jangan sekali menasehati panjang sampai 2 jam. Masuk telinga kanannya, keluar telinga kirinya. Ya, sesuai dengan keadaan lah. Ya, sesuai dengan keadaan. Taib, barakallahu fiik. Apakah batasan ketaatan kepada pemimpin, ulil amr, yang bukan berlandaskan asas Islam dalam perihal muamalah terkait absen dalam pemilu apa nih? Pilkada ya? Dalam pilkada dan dalam penentuan satu Ramadan atau satu Syawal. Baik. Kalau dalam hal pemilu kita tidak boleh taat kepada penguasa. Kan sebetulnya dalam hukum demokrasi mereka pun ya orang yang tidak memilih kan tidak boleh dipaksa. Memilih itu kan hak bukan kewajiban. Ya. Hak. Orang boleh mengambil haknya, boleh tidak. Karena dia bukan kewajiban. Itu dalam hukum demokrasi mereka. Ya sudah pakai aja itu. Ini kan hak saya, terserah saya mau milih atau enggak. Saya enggak mau milih. Karena ini tidak benar. Bukan dari syariat Islam. Ya, itu. Kemudian dalam penentuan satu Ramadan, penentuan satu Ramadan dan satu Syawal ini haknya penguasa. Bukan haknya rakyat. Kalau diserahkan kepada masing-masing rakyat, bubar. Ya, ini haknya penguasa. Menegakkan Jumat, menegakkan sholat Id, berjihad di jalan Allah. Itu tugas-tugasnya penguasa. Jangan kita ambil alih. Kita ini rakyat, bukan penguasa. Ya, organisasi-organisasi, ormas-ormas, yayasan-yayasan, itu rakyat, bukan penguasa. Jangan mengambil alih. Ya, jangan penguasa dijadikan rakyat, dan jangan pula rakyat jadi penguasa. Nanti kacau balau. Oleh karena itu, biarkan mereka menjalankan tugas mereka. Toh mereka juga melaksanakannya dengan ru'yatul hilal. Ya, walaupun mereka mempertimbangkan juga dari sisi hisab. Tapi tidak semata-mata hisab. Mereka juga melakukan ru'yatul hilal. Khalas. Serahkan kepada mereka. Itu lebih selamat. Mempersatukan barisan kaum muslimin itu kemanfaatannya besar. Ya, kemanfaatannya besar. Dari hanya sekedar muatan politis. Ya, muatan politis. Kemudian kita berbeda dari pemerintah. Nah, dalam menetapkan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Wallahu a'lam bissawab. Apakah salat Jumat, salat subuh harus duduknya iftirash? Tolong dalilnya yang kuat. Iya. Setiap salat yang hanya satu tasyahud seperti sholat Jumat, sholat subuh, atau sholat-sholat yang lainnya, pendapat yang paling kuat, memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang lebih dekat, apa yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Tamamul Minnah, bahwa duduknya iftirash. Karena ada riwayat yang beliau bawakan, dengan riwayat yang sahih, Nabi melakukan iftirash ketika sholat duduk yang 2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Bolehkah kita menjual barang berupa kebutuhan pokok atau makanan lain di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat maksiat seperti di komplek perumahan yang digunakan sebagai tempat prostitusi, judi, dan lain-lain? Ya. Kalau kita tahu bahwa yang membeli di situ adalah para pelacur, para penjudi, tidak ada yang lain, ya janganlah. Ya, jangan menjual di tempat-tempat yang seperti itu. Jaga agamamu dan juga jaga rezekimu dari yang halal. Jaga rezekimu dari sesuatu yang haram. Ya. Berjualanlah di tempat-tempat yang lebih selamat. Rezeki Allah itu luas dan bumi Allah itu luas. Naam. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Beda halnya kalau di situ, ya walaupun dekat kompleks, tetapi orang yang beli di situ bukan orang kompleks saja. Artinya di situ tempat orang bebas beli, orang datang dari mana-mana untuk membeli, ya enggak masalah. Gitu. Ya, kecuali kalau kita tahu yang beli itu pelacur dengan uang bekas lacur, jangan. Ya, tapi kalau kita tidak tahu ya sudah, tidak mengapa untuk menjualnya. Tapi mencari tempat lain itu lebih selamat. Ya. Ya bayangkan kita jualan di tempat dekat perbuatan maksiat seperti itu. Emang kuat? Ya kan? Emang tidak tergoda? Bahaya. Dekat dengan para penjudi misalnya. Bahaya, ada penggerebekan kamu juga diangkat. Ya lebih baik cari tempat yang lebih selamat lah. Ya, tempat yang lebih selamat. Barakallahu fiik. Apa status seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama? Apakah disebut anak haram? Sementara anak tersebut tidak bisa memilih ketika dilahirkan dari orang tua yang berbeda agama. Mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau orang tua yang berbeda agama, bapaknya Muslim, ibunya non-Muslim, dan beragama dengan agama ahli kitab, apakah itu Yahudi atau Nasrani, tidak masalah. Karena pria Muslim diperbolehkan menikah dengan wanita kafir selama agamanya ahli kitab. Dan dia wanita baik-baik. Ya kalau sudah terjadi, tidak mengapa insya Allah. Ya. Karena wanita ahli kitab halal bagi kaum Muslimin. Nah kalau sebaliknya, kalau sebelumnya dia tidak tahu hukum, anaknya itu bisa dikatakan anak syubhat. Anak syubhat itu syar'i. Tapi kalau dia sudah tahu hukum melakukannya, berarti anaknya adalah anak zina. Anaknya adalah anak haram. Karena dia melakukan persetubuhan di atas pernikahan yang tidak sah, yang batal. Pernikahan yang tidak sah, yang batal itu tidak menghalalkan seorang lelaki atau seorang wanita melakukan hubungan biologis. Kalau dia tahu hukumnya dan tetap melakukan, berarti dia zina. Dia berarti berbuat zina. Hukum anak zina seperti yang telah kita jelaskan tadi. Tapi kalau dia tidak tahu hukum sebelumnya, maka anaknya anak syubhat namanya. Anak syubhat itu syar'i. Berlaku sebagaimana biasanya. Setelah dia tahu, jangan dilanjutkan. Karena wanita muslimah yang menikah dengan pria kafir, hukum nikahnya batal. Akadnya itu fasakh, tidak sah. Jadi harus berpisah. Nah, harus berpisah. Ustaz, tolong berikan, ini lampunya mati, jadi enggak kedengaran ke umat. Percuma dibacakan pertanyaannya. Karena terkait dengan ummahat. Apa hukumnya makmum melomba imam? Melomba imam dalam salam. Apakah sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah tapi dia berdosa. Sholatnya sah tapi dia berdosa mendahului al-imam. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membaca basmalah dalam sholat? Membaca basmalah dalam sholat untuk surat al-fatihah, basmalah itu dibaca dan disyariatkan, ya. Membaca basmalah di dalam sholat adalah disyariatkan dan bukan daripada rukun sholat sebetulnya. Basmalah itu bahagian daripada ketika kita akan membaca al-fatihah, membaca al-basmalah. Nabi membaca al-fatihah secara jahr, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi bukan berarti tidak membaca basmalah. Karena dalam sebagian riwayat, riwayat Abi Hurairah, dikatakan bahwasanya Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir al-fatihah. Jadi al-fatihahnya yang kuat adalah disirkan, bukan dijaharkan. Bagaimana cara perlindungan zakat pertanian? Perhitungan zakat pertanian dan kemana harus dibayarkan. Dibayarkan kepada yang berhak mendapatkan zakat. 8 asnaf yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Nah, bagaimana cara perhitungan zakat pertanian? Ini membutuhkan membahas kitab zakat. Taib. Di dalam hadis ada lafadz haddatsana dan akhbarona. Maksudnya bagaimana? Apakah si perawi meriwayatkan di atas podium atau meriwayatkan dari orang per orang? Iya, periwayatannya ada yang di majlis tahdits. Ya, majlis tahdits itu ya syekhnya yang punya riwayat duduk didengarkan oleh orang banyak. Dia mengatakan haddatsana fulan ya telah menceritakan kepada kami si fulan, telah menceritakan kepada kami si fulan. Ini dalam majelis at-tahdits. Ada pula yang secara perorangan. Orangnya datang kepada rawinya dan minta diriwayatkan. Maka dia mengatakan haddatsana fulan, an fulan, dan selanjutnya. Ya. Jadi mungkin terjadi ketika dalam majelis at-tahdits dan mungkin juga terjadi secara perorangan. Taib. Apa yang dimaksud dengan baiat? Baiat itu adalah janji setia untuk taat kepada penguasa. Taat mendengar ya, kepada para penguasa yang meminta baiat. Taib. Apakah berbaiat dengan penguasa hukumnya wajib? Kalau penguasanya meminta untuk baiat, hukumnya adalah wajib. Apakah berbaiat itu harus bersalaman? Iya. Naam. Jika kita hidup di negara dengan penguasa kafir seperti Amerika, Cina, Thailand, apa yang harus dilakukan? Hijrah. Tinggalkan negeri itu, pergi ke negeri Islam. Karena hukum tinggal di negeri kafir dalam keadaan mampu hijrah adalah haram. Taib. Tolong Pak Ustadz jelaskan masalah kurban patungan atau urunan. Ya kalau kambing, jangan urunan. Satu orang satu kan gitu. Satu keluarga, dia dan keluarganya. Kalau itu sapi bisa untuk 7 orang. Sapi bisa untuk 7 orang. Demikian pula dengan onta. Apakah kita diperbolehkan untuk menghadiri walimah di dalamnya ada musik dan ikhtilat? Apa boleh makan makanan yang diperuntukkan untuk tahlilan atau sesajian. Menghadiri walimah yang ada di dalamnya maksiat tidak boleh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak mau mendatangi walimah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, apa boleh? Taib. Dan sebaiknya, kalau kita ingin tetap menjaga hubungan, ya kita datang di selain waktu walimahan. Itu adalah uzur yang membolehkan kita untuk tidak datang walimahan. Ketika di dalamnya ada maksiat. Di dalamnya ada maksiat. Nah, kalau kita ingin tetap menjaga hubungan, carilah waktu lain untuk kita datang kepada orang yang walimahan tadi dan sampaikan uzur kita. Ya. Sehingga dia tetap berbesar hati dengan kedatangan kita dan juga mendapatkan nasihat. Apa boleh memakan makanan yang diperuntukkan untuk tahlilan atau untuk sesajian? Sebetulnya kalau makanan itu, makanannya sendiri, zat makanannya, apakah itu untuk tahlilan ataupun untuk sesajian? Untuk tahlilan dulu. Untuk tahlilan, zat makanannya itu sendiri, kalau dia dari yang halal, maka halal hukum memakannya. Hukum memakannya halal. Kalau dia dari barang yang halal. Tetapi, hendaknya kita tidak berta'awun dalam perkara yang tidak disyariatkan. Sehingga kalau kita menolaknya dengan alasan kita tidak ingin ta'awun dalam perkara yang maksiat, itu lebih baik. Dan semestinya demikian. Ya. Maksiat di sini karena tidak disyariatkan di dalam Islam. Jadi kita tolak karena kita tidak makan makanan yang seperti ini. Yang acaranya tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan mengharamkan zat makanannya. Ya. Tapi dalam rangka tidak saling bantu-membantu di dalam permusuhan dan dosa. Karena ini tidak disyariatkan. Nah, bedanya apa kalau nanti makanan itu ternyata sudah terletak di atas meja, orangnya sudah pergi, ya kan? Dan kita tidak tahu harus memulangkan kemana, ya sudah makan. Halal kok. Nah, itu karena selama zatnya halal, dia halal. Tapi kalau kita mungkin untuk mengembalikan atau memulangkan atau menolak, kita tolak. Karena kita tidak mau tolong menolong di dalam keburukan sambil dijelaskan, diterangkan. Saya tidak makan makanan yang seperti ini. Sorry ya. Atau maaf ya. Gitu. Saya tidak makan makanan yang seperti ini. Karena menurut yang saya tahu, acara seperti ini tidak disyariatkan. Ya silahkan sampaikan bagaimana. Taib. Nah, adapun untuk sesajian kepada selain Allah, kalau itu adalah sesembelihan yang diperuntukkan bagi selain Allah, zatnya saja sudah haram. Tidak boleh dimakan. Ya. Adapun kalau bukan sesajian yang bentuknya sembelihan, hukum memakannya selama itu barangnya halal adalah halal, tetapi kita jangan bantu-membantu di dalam perbuatan dosa. Kita tolak karena ini diperuntukkan bagi sesajian yang itu adalah perkara batil. Naam. Barakallahu fikum. Itu jawabannya. Apakah boleh makan daging ayam atau daging sapi yang dibeli di pasar lalu dibuat untuk acara bid'ah atau acara syirik? Ya itu tadi, sebaiknya kita tolak. Ya, jangan kita terima. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kalau masih ada yang tersisa nanti dilanjutkan ketika setelah kajian ba'dal fajr, ba'dal subuh. Setelah subuh. Nah, wallahu a'lam bissawab.